Efesus pasal 5. Timongoli mangawala Allah Ta'ala ta atoli angio. Wala u odito, timongoli musi modudua huhutulo Allah Ta'ala. Wau patatoli angat timongoli, adero ti Isa Almasi lo toli angat lando. Wau lo pakurubani lo batangali oto salipu, lo ali kurubani monu bolio, ode Allah Ta'ala alihu ito salamati. Timongoli tau tawala tati loto Allah Ta'ala, musi tumumulamo turuti makanda kilo Allah Ta'ala. Alih openu boli walolo, dialu umali poti dalala tawewa mao, mapalele mai, de uti mengoli hepo hutua uhuloto, najisi wa utamao. Odit ololo ia ukotoro, udila wa adabu, meambo udila uhunalio, sababu pasali baito dila patuti, boleh bimo piohu, mosukuru, ode Allah Ta'ala. Oto taima li mengoli, de uta huloto, tanajisi, wau ta tamaolo tutu wawa walau tahe molubo ungo pohyamalu Allah Ta'ala tak aditoba itu dilam otapu bahagiang itu dalam muhiladia di almasi wau Allah Ta'ala sababu huhutu aditoba itu muali dalala muruka lo Allah Ta'ala malahai ode tau tadila taati ode olio pada hati mengoli lapalo lalolo ia lo tau pada hati mengoli otapu bahagiang itu dusali mengolio memangnya omok molomai timongoli hatu mula to delomo di olomo. Boma saatia, timongoli walau barakat lo ea, mai hatu mula to delomo umu bango. Uitola sababu lio, timongoli musi tumu mula to delomo umu bango. Sababu, umu banga itu momungo mai, lo nga amila umu piyohu, u adili, wau obo banari. Pengusaha ma timongoli, alihu huhutu limongoli mo sanangi hilali isa ea. Podah timongoli, mewaita to huhutu lo tahetu mula to dalamo di olomo. Sababu huhutu waito dila momungo mai lo umo piyohu. Bawa popo tunggu lama ode tau de huhutu ode to baito dila okohanda kia lo Allah Ta'ala. Bawa malanggula uhe pohutu limongoli to uhe tua mo olito. Ngamila huhutu udila okohanda kia lo Allah Ta'ala. Muali ondo ngamu patato to umo bango. Wau ngamila upilopo patatai lo Allah Ta'ala muali mo bango. Uitola sababu lio walu tau tahe polo iawa adie. Bongulo wei iyo tatu tuluhu wau bongulo mei untuk kubur. Ti Isa Almasi mati minelai to olem. Odito uhe lo iya lo tau. Sababu uito po bilohe walu lo timongali tumumulo dilama odudui tutumulio lo tamo hulodu. Bo dudu imal tutumulio lo tabi jaki. Wau pepohuna ama wakutu uoluo sababu jamani botie moleto. Podah timongali muali mahulodu, bo usahi ma timongali mengarati lo kehandaki li isa ea. Wau podah timongali huwa ala lo angguru, sababu angguru mau timbulu maina pusu, bo timongali musi turusi kawa kawasa teroh lo Allah Ta'ala. Wau timongali pependa mondo dalam muhilau memanyanyi lo masmur, wau puji, walahulah wala lorohani ode ea. Tadalam uhe tua-tua uwa, posukur mula mololaita ode Allah Ta'ala tipapando. Posukur mula tadalam tangguli Isa Almasi eyando. Potata alukua mati mengoli, tadalam uhe ode oli Isa Almasi. Wei mengodile, pota aluku mati mengoli ode hiali mengoli, ode loti mengoli mota aluku ode ea. Sababu hiala itu, tak uwa lo dile, ode loti Isa Almasi, tak uwa lo umati, wau tio, kamu posalamati lo umati lio. Sebabu ode lo umati, tak luku ode li Isa Almasi, ode to lo dile, ode hialo, to dalam unga amila. Wei mengutara tamahe odile ya. Otoli anga mak dile li mengoli, ode loti Isa Almasi, motoli anga umati lio. Wau ta malo pekurubani malo batanga lio, alih umati lio salamati. Pasali baito pilo hutulio, alih umati lio mani popo suci lio, moli taluhu lilihu wau pengajari lio. Walau wadito, tia la poti hulai, tetalu lio umati tuau, tahe polua lo umau piahu. Tadila otambi ang intimao, umati lio baito suci, wau dila ototala. Odito Allah hiala angota, musi motoli ango dile lio, odilo tio motoli ango batanga lio lo hihilao. Kita lau tita, ta motoli ango di lelio, tia motoli ango batanga lio lo hihilawo. Dia lu tau ngota tamu ingo lo batanga lio lo hihilawo, bo tia hemo miahe, wau hemarawati batanga lio, ode roti Isa Almasi ode umat ilio. Itu berarti anggota lobat tangan Isa Almasi. To dalam kitabi, walu tuladu odie. Sababu uito, tarola ingota mamolo lama, oli papa lio, oli mama lio, wau ngutamu titua walu dilelio. Tunggulo timongolio dulu ta, mamuali batanga tuau. Odi to tuladu ayat kitabi. Bolu rahasia uda atau ayat tiba itu. Maksudu dewite itu wumuta lota matolidile odelo wumuta li Isa Almasi wau umatilio. Bo ayat tiba itu au umuta li ala wali mongoli. Tunggulo mengutata ta mahe odilea musi matoli ango dilelio. Odelo tio matoli ango batangalio lo hihilao. Wau mengodile musi menghormati hialio.